Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aswaja dan kaum muslimin rahimakumullah. Wabil khusus jamaah Nahdlatul Ulama di Indonesia. Banyak orang meributkan sekarang ini dengan munculnya kelompok-kelompok Islam dengan aliran baru yang semuanya bermuara kepada kelompok Wahabi. Banyak yang melakukan kritik atas ritual dan tata cara ibadah yang dilakukan oleh jamaah Nahdiyin. Biasanya jamaah Nahdiyin itu dimunculkan dalam bentuk ahli zikir, ahli ziarah kubur, tahlilan, dan yasinan. Ini dianggap sebagai satu bentuk kurafat atau bentuk bid'ah. Nah, apa sih sebenarnya Yasin itu? Yasin adalah surat yang bagi orang NU diyakini karena banyak hadis menyebutkan yang barang siapa membacakan surat Yasin kepada seorang yang meninggal dunia, maka akan diampuni dosanya. Nah, persoalan diampunin atau tidak, itu yaghfiru lima yasa wa yu'adibu mayasa, bergantung dengan Allah sendiri. Karena innallaha fa'alu lima yurid, Allah itu mau bertindak, terserah Allah sendiri. Nah, Yasin itu pernah suatu saat ketika menjelang Rasulullah mau hijrah, dihalangi oleh kafir-kafir Quraisy. Setelah hijrah pertama, hijrah kedua mengalami kegagalan, maka kemudian Rasul atas undangan dari kaum Ansor di Madinah akan melakukan hijrah di Madinah. Nah, pada saat akan hijrah itulah sudah dijaga rumahnya. Kemudian Rasul meminta kepada adik sepupunya yang kemudian menjadi menantunya, yaitu Sayyidina Ali karomallahu wajah, Sang Haidar atau singa, terkenal dengan julukan singa padang pasir karena kelak kemudian hari Sayyidina Ali inilah yang mengalahkan orang-orang Yahudi Kaibar. Pada saat dikepung demikian, Sayyidina Ali diminta oleh Rasulullah untuk menggantikan tempat duduknya, tempat tidurnya. Kemudian Rasulullah membaca surat Yasin sampai dengan ayat yang ke-9. Yang kitab yang demikian ini menjadi akrab. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim ila layub sirun. Kemudian Rasulullah mengambil pasir dan menebarkan pasir itu kepada orang-orang yang mengepungnya. Maka sebagaimana firman Allah, orang-orang yang mengepung rumah Rasul itu kepalanya seperti dipasang tembok di depan dan di belakang, tertidur pulas. Itu salah satu mukjizat surat Yasin. Sebagian ulama mengatakan bahwa surat Yasin adalah hatinya Quran. Maka sering sekali Yasinan itu dibaca di mana-mana. Hanya memang harusnya yang paling bagus tidak hanya surat Yasin saja yang dibaca. Maka biasanya setelah Yasinan atau sebelum Yasinan diawali dengan tahlil. Nah, tahlil itu dilakukan dengan waradili Qur'ana tartilan. Dibacalah mulai dari surat Fatihah, surat Anas, kemudian surat Alaq, surat Ikhlas, dan pembukaan surat Al-Baqarah. Setelah itu baru membaca Yasin. Nah, kalau kita melihat bahwa sekarang ini menjadi kebiasaan Yasinan atau tahlilan, Rasulullah dulu apa pernah melakukannya? Pernah, tetapi tidak dengan rangkaian begitu. Ini kan karena para wali songo merangkaikan bahwa setelah ketika mengadakan doa kubur, doa apa, doa macam-macam, diawali dengan pindah rumah atau apa, dibacari dengan tahlil. Rangkaiannya itu. Karena apa? Tidak bisa membaca Quran penuh, sekurang-kurangnya membaca surat-surat yang ada di dalam Quran. Itulah gunanya Yasin. Apakah kemudian kalau membaca Yasin saja semuanya tercapai? Terserah Allah. Kita enggak berdoa pun Allah sudah mendahulukan karunianya. Apa seorang bayi itu bisa meminta atau mengirim surat kepada malaikat Mikail untuk minta telinga, minta hidung, minta tangan? Tidak. Allah mendahului karunianya. Bahkan kita bisa sholat, kita bisa rukuk, kita bisa makan, kita bisa berjalan. Itu Allah yang menggerakkan. Oleh sebab itu kita ada panggilan, Hayya 'alan sholat. Kita disunahkan membaca, La haula wa la quwata illa billah. Karena sesungguhnya yang menggerakkan kita ini Allah. Hatta Rasulullah sendiri melakukan Isra wal Mi'raj, maka firman-Nya diawali dengan Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi Allah yang memperjalankan, bukan Rasulullah yang jalan. Kayak seperti kita ini sedang menonton Asbaja atau saya sedang berceramah di depan kamera Asbaja. Ini karena Allah yang menggerakkan. Kalau tidak, tidak mungkin. Jadi membaca firman Allah, syukur bisa satu hari khatam Quran. Tidak bisa seminggu. Tidak bisa sebulan. Tidak bisa setahun. Kalau tidak bisa, sekurang-kurangnya ada waktu-waktu kita yang kosong kita isi dengan membaca Quran. Caranya bagaimana? Karena kesibukan yang luar biasa begini. Nggak mungkin kita menyempatkan diri, apalagi kehidupan di kota besar. Kayak di Jakarta, di Surabaya, di Medan, di Semarang. Orang demikian sibuknya. Maka ada tata cara para wali sembilan untuk mengajarkan kepada umatnya dengan kumpulan baca Yasin sekurang-kurangnya. Apa Yasin saja yang dibaca? Enggak, pasti diawali dengan Fatihah, diawali dengan surat-surat yang lain. Itulah Yasin. Dan Yasin itu menunjukkan betapa kita ini butuh Allah. Dalam keadaan terjepit, kita butuh pertolongan Allah. Ketika manusia sudah tidak bisa lagi memberikan pertolongan kepada kita, maka Rasulullah mengajarkan membaca Yasin dari 9 ayat. Masya Allah, itu akan memberikan vibrasi cahaya, kekuatan, manifestasi, dan kelenturan. Sekaligus menfokuskan kita kepada Allah. Fasjud laula biha. Janganlah engkau menyembah kepada selain Allah. Cara menyembah yang paling baik adalah dengan membaca wahyu Allah. Di antaranya Yasin. Ada yang mengatakan bid'ah, silahkan. Itu aliran-aliran yang baru mengatakan bid'ah karena begini, karena begono, silahkan. Tetapi tolong, sesama muslim, jangan saling mengkafirkan. Ketika saya dikatakan kafir, maka saya akan membalas yang mengatakan kafir, maka dua-duanya menjadi kafir. Rasulullah mengatakan, jangan hina Tuhannya orang lain. Bahkan orang lain pun kita tidak boleh menghina. Jangan hina Tuhannya orang lain. Karena mereka akan membalas menghina Tuhanmu dengan cara yang lebih zalim, karena tidak tahu. Jadi, silahkan. Bagi yang tidak menyukai aurat Yasin, silakan, tidak usah membaca Yasin, tidak masalah. Wong sampean semuanya ini tidak sholat juga enggak masalah, bagi Allah tidak membuat miskin kok. Ya, membaca Yasin, membaca Quran, membaca Juz Amma, membaca apa saja, buku-buku ilmu pengetahuan. Kita bisa melihat, Imam Ghazali mengatakan ketika kita membaca ayat-ayat Allah, maka disebut kita menimba ilmu yang masuk dalam kawasan fardu ain. Ketika kita membaca ilmu pengetahuan yang lain, maka disebut fardu kifayah. Sampai Allah mengatakan, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, waladhina utul ilma darajah. Ketika membaca Yasin dan kita menggali kandungan keilmuan tentang Yasin, maka Allah menjanjikan, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, waladhina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat kita. Pemirsa Aswaja, ada yang mengatakan bahwa surat Yasin adalah hatinya Al-Quran. Nah, Quran itu apa? Quran adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada nabinya tercinta sebagai bentuk penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya, sekaligus sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya mengandung semua perjalanan secara sempurna dari awal kelahiran manusia sampai kembali kepada Allah. Ini semua termaktub di dalam Al-Quran. Dan surat Yasin menceritakan, mengandung arti secara singkat dari perjalanan itu sampai ke sana. Maka jangan heran kalau dikatakan surat Yasin adalah hatinya Quran. Ada ulama yang mengatakan Fatihah lah kandungan segalanya Al-Quran. Di dalam Fatihah terangkum di dalam Bismillah. Ini menceritakan kisah perjalanan dari nol, dari bermula dari air yang jember, innal insana fi ahsani taqwim, sampai kepada Allah menghidupkan dari yang mati dan mematikan dari yang hidup. Itu Yasin. Hampir semua aspek kehidupan ada di sini. Surah Yasin ada tahlilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dalam ada malah yang disebut dengan Yasin Fadilah, itu dibaca 7 kali. Yasin, Yasin, Yasin, Yasin. 7 kali. Wal Qur'anil Hakim. Yasin itu hanya Allah yang tahu. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari rasul-rasul. Tanzila Azizir Rahim. Ala siratim mustaqim, yang berada di atas jalan yang lurus. Tanzila Azizir Rahim, sebagai wahyu yang diturunkan oleh yang maha perkasa dan maha penyayang. Jadi kalau ini adalah wahyu, jadi Quran Yasin ini adalah wahyu, dan sekaligus menjadikan penegasan atas kewahyuan, kerasulan Nabi, maka surat Yasin ini dianggap kalau orang Jawa namanya kekancingan, beselitnya Nabi untuk menjalankan summa ja'alnakum khulafa fil ard wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, kalau kita punya ijazah SMA saja kita simpen luar biasa, kita laminating, kita simpen di lemari supaya awet. Nah, kita membaca ini adalah pentasbihan atas Nabi kita sebagai penyempurna agama. Maka disinilah intisari dari Al-Quran. Karena disebut Nabi dari kata An-Naba, pembawa berita. Membawa berita apa? Berita kebahagiaan. Dan itu diwujudkan dalam, dikandung di dalam surat Yasin. Maka wajar kalau Yasin kemudian dianggap sebagai intisari dari Al-Quran yang menceritakan segalanya. Pemirsa yang terhormat, suatu saat ketika saya sedang melakukan umroh, karena alhamdulillah saya setiap tahun memang umroh sambil membawa jamaah, dan hari Jumat sambil menunggu Jumatan saya duduk di depan Ka'bah membaca Yasin Fadilah sampai bercucuran air mata. Bersyukur ya Allah, Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa taktiman wa takriman wa mahabatan wa zidman sarofahu wa adhamahu wa karamahu mimman hajahu awit tamarahu tasrifan wa taqdiman wa takriman wa mahabatan. Saya kemudian membaca itu, menetes air mata sambil berdoa. Ketika sampai salamun qaulam mir rabbir rahim, saya berdoa, Allahumma siruhu nuruhu fi sirri wa siruhu fi khalqi. Allahumma nuruhu fi sirri, ya Allah, yang cahayamu engkau sembunyikan. Allahumma nuruhu fi sirri wa siruhu, dan kerahasiaanmu itu engkau masukkan ke dalam kerahasiaan makhlukmu. Allahumma nuruhu fi sirri wa siruhu fi khalqi. Akhfina an uyuni nadhirina wa taghina qulubil hasidina wal baghina kama afaita ruha fil jasadi innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, yang nurmu engkau sembunyikan, engkau rahasiakan, dan rahasia-rahasiamu engkau masukkan, engkau simpan di dalam tubuh makhlukmu. Maka mohon ya Allah, tutuplah kesalahan kami, kelemahan kami, rahasiakan keburukan kami, sebagaimana engkau menyembunyikan ruh di dalam jasad kami. Karena siapa sih manusia yang sempurna? Yasin mengajarkan doa itu. Pengakuan atas kelemahan kita, pengakuan atas kekotoran kita di dalam doa setelah membaca Yasin. Masya Allah, keajaiban. Ini tahatus bin nikmah. Saya melihat betapa roh tidak tidur, nunggu. Dan sebelah-sebelah saya, santri-santri saya juga ikut nangis membaca kandungan dan doa Yasin. Siapa sih yang tidak merasa kecil di hadapan Allah dan di Ka'bahnya Allah? Runtuh kesombongan kita, pengakuan atas dosa-dosa kita. Selama ini kita menjadi pemimpin tidak pernah bisa berbuat adil. Kita menjadi ulama tidak pernah menyampaikan ilmunya dengan benar dan bermanfaat. Bahkan kecenderungan kita suka menjual belikannya. Kita menjadi suami, kita menjadi istri, kita menjadi anak, tidak bisa berbakti kepada orang tua. Kita menjadi rakyat hanya ribut saja dan demo kepada pemimpinnya, tidak pernah melakukan pendekatan dan mengingatkan. Padahal sebagai tugas ulama adalah afdhalul jihad kalimatul haqqin inda sultanul jair. Di dalam Yasin terefleksi semua kita baca, dan kita di hadapan Allah menetes air mata. Kita melihat seberkas cahaya, dan saya lihat, Masya Allah, saya melihat Rasulullah sedang tidur. Jadi kalau ini Ka'bah, di sini ini adalah makam Ibrahim, Rasulullah di sebelah sini ya, di sekitar, di tempat di mana dulu bekas sumur Jam-Jam, sedang tidur. Gitu. Dalam hati saya, wah, Rasulullah sedang tidur. Saya mau marani. Lalu ada semacam suara, Gus, jangan dibangunkan, Rasulullah masih istirahat. Aneh, suara itu kayak suara yang saya kenal. Barangkali karena memang kecintaan saya kepada Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan kepada Rasulullah, sehingga termanifestasi di dalam bisikan itu. Ketika saya tengok, itu saya melihat gambaran Gus Dur yang memperingatkan saya. Itu Yasin. Jadi kalau engkau kepengen ketemu Rasul, bacalah Yasin. Engkau akan menemukan Rasul dalam mimpi atau dalam bentuk nyata. Yasin. Maka kalau engkau tidak miliki amalan-amalan apapun di dunia ini, untuk bisa engkau berikan kepada yang mati, bacalah Yasin. Banyak orang yang berpendapat, dan khususnya teman-teman Islam baru ini, saya katakan Islam baru karena biasanya mengaku sebagai salafi, mengaku sebagai aswaja, mengaku sebagai apalah gitu. Itu mengidentifikasikan bahwa malam Jumat identik dengan Yasinan. Tidak juga. Karena sesungguhnya di Mekah sana malam Jumat orang malam pantai. Kalau di Jawa saja malam Jumat itu digunakan sebagai Sayyidil Ayam. Abdulli kriya Allah. Begitu biasanya dianu. Abdulu laili lailatul jum'ah. Abdulu nabiya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di Jawa, saking cintanya kepada Nabi. Tapi di Arab sana, kalau malam Jumat, orang malah ke pantai. Di Jawa ini malam Jumat sama dengan waktu untuk mengkhususkan diri karena dianggap sebagai Sayyidil Ayam, tuannya hari dan hari lebaran bagi orang Islam, digunakan untuk munajat. Maka cara munajatnya macam-macam, bisa sholat malam, tidak harus yasinan, tidak harus yasinan. Tapi bisa sholat malam, bisa zikir, bisa membaca wirid, macam-macam. Dan di malam Jumat, biasanya kaum muslimin, wabil khusus orang-orang NU, membiasakan diri malam Jumat itu dengan beramal. Karena ada kepercayaan lah gitu, bahwa malam Jumat, beramal di malam Jumat itu, pada saat itu malaikat membawa amalan kita dari Senin sampai Kamis, dan malam Jumat itu dibawa ke langit. Maka kalau diawali malam Jumat itu dengan kebaikan, sangat baik. Tetapi apakah boleh membaca Yasin? Boleh. Membaca Quran? Boleh. Quran itu bagian dari Yasin. Jadi tidak usah bingung kalau kemudian ada orang sukanya membaca Yasin. Lah apalah Yasin? Daripada tidak baca Quran sama sekali, ya udahlah baca Yasin. Ada orang yang sholat itu apalnya cuma kulhu aja. Kukluklen. Jadi kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbi kul huwallahu ahad. Karena memang hafalnya begitu, sholatnya ya itu aja. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Jadi setiap kebaikan apapun bentuknya, boleh. Malam Jumat membaca surat Yasin, boleh. Karena hafalnya itu. Anak saya itu bahkan di pesantren-pesantren NU itu hafalan yang pertama dilakukan untuk anak-anak kecil itu adalah surat Yasin. Anak saya yang umur 6 bulan itu sudah hafal surat Yasin. 6 tahun itu sudah hafal surat Yasin. Kemudian surat-surat pendek. Kita yang tua-tua gini aja hafalnya masih kulhu, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, ya kan? Jadi tidaklah konotasinya malam Jumat itu dengan surat Yasin. Malam Jumat adalah pintu gerbang, konotasinya adalah kebaikan-kebaikan yang senantiasa kita amalkan. Dan konon pada malam Jumat biasanya banyak korin-korin dari ruhnya orang tua kita datang ke rumah. Maka janganlah, aturan Nabi mengatakan jangan membuang air panas pada saat malam Jumat di depan pintu. Jadi apapun amalan, tidak hanya surat Yasin, dibolehkan dibaca. Lalu manfaatnya apa bagi orang yang meninggal dan kita bacakan surat Yasin? Ya Quran lah, satu huruf itu, Quran itu dijaga malaikat sebanyak 60 ribu malaikat. Jadi orang yang menghafalkan Quran, orang yang membaca Quran, kataman Quran, itu akan memperoleh pahala yang sangat luar biasa karena malaikat demikian menjaganya Al-Quran. Inna nahyu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Nah, kebiasaan kita beramal itu biasanya mengukur dengan pahala-pahala. Ini sesungguhnya saya kurang setuju. Sudah baca aja ikhlas, dikirimi surat-surat dalam Al-Quran, entah Yasin, entah apa. Tidak usah dihitung pahalanya berapa, pahalanya berapa. Itu kan amalan-amalan yang karena mental kita beribadah kepada Allah, karena mental kuli saja. Jadi bukan karena kepingin liko'i robi ketemu dengan Allah, tetapi karena pahalanya sekian, pahalanya sekian. Nah, kalau urusannya pahala, maka kemudian kalau orang membaca Yasin di sana di satu kali sama dengan 100.000 kali. Itu kalau surat Yasin. Nah kalau sholat, satu rekaat di Mekah sama dengan 100.000. Kalau umroh di sana 11 hari, kalikan 5 waktu, kalikan 100.000, Bisa saja karena hitungannya adalah pahala, pulang ke Indonesia tidak perlu beribadah. Karena apa? Karena sudah beribadah rapel sekian ratus tahun. Bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah sebanyak-banyak orang yang membaca Quran, sebaik-baik orang yang beramal karena keikhlasan kepada Allah adalah pahala liqa'i Rabbi. Oleh sebab itu, Rabi'ah Ad-Dawiyah mengatakan, masukkan aku di dalam nerakamu ya Allah sepanjang aku bisa melihat wajahmu. Nah ini banyak kaum muslimin yang beribadah hanya karena perhitungan pahala. Seperti ibadahnya tukang batu, pemborong, sehingga dalam agama pun terjadi transaksional. Sesungguhnya tidak, jangan dengan pahala lah. Ukurannya adalah sedekat apa kita kepada Allah. Jadi amalan apapun, surat apapun yang kita baca bukan karena pahala. Jadi kalau kita membacakan Quran, pahalanya disampaikan kepada yang mati, tidak usah dihitung seberapa besar. Nah, ada bahkan yang mengatakan, karena banyak ini sekarang aliran yang mengatakan bahwa doa itu tidak sampai. Maka kalau dianggap doa atau bacaan Yasin, bacaan tahlil tidak sampai kepada yang mati, coba datanglah ke seorang yang memiliki kepercayaan itu, kemudian ketika ada orang mati sampean katakan, mudah-mudahan si fulan ini masuk neraka. Marah gak dia? Kalau dia marah, kenapa? Wan, doa kan tidak sampai. Maka banyak orang yang menafsirkan in qata'a amalu ala bani adam ila salasin. Terputuslah amal bani Adam kecuali tiga perkara, yaitu amal yang soleh, doanya anak yang soleh, amal yang diterima oleh Allah, dan ilmu yang bermanfaat. Tetapi ada satu cerita, ada sejarah mengatakan ketika Rasulullah didatangi oleh seorang sahabat karena orang tuanya sering mengambil gelang dan perhiasan istrinya. Lalu sahabat ini melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang tua saya sering mengambil perhiasan istri saya. Maka Rasulullah ketika itu langsung meminta agar orang tua itu dipanggil di hadapan Rasulullah. Akan dimarahin oleh Rasulullah. Tapi buru-buru malaikat Jibril mendatangi dan turunlah ayat. Wa wasainal insana biwalidaini hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidaika ilayal masir. Di sini rahasianya. Jadi yang namanya doanya anak yang soleh itu bukan hanya doa saja, tetapi ikrar bilisan, tasdik bil kolbi, amal bil arkan. Ketika doa itu hanya ikrar, berarti sepertiga. Tasdik bil kolbi bahwa di sini ada rojak yang bahwa doanya akan sampai, itu 2/3. Nah, amal bil arkan adalah kebaikan. Maka yang namanya doanya anak yang soleh itu ditafsiri dengan, dimarjekkan dengan bahwa sainal insana biwalidaini hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidaika adalah bahwa doanya sendiri anak itu akan diterima oleh Allah. Doa yang paling doa adalah perbuatan amalnya. Itu juga menjadi bagian Allah. Bagiannya si orang tua. Dan waktu ketika dia berdoa itu adalah menjadi investasi orang tua. Maka kemudian Rasulullah memegang keras si anak itu. Wahai si fulan, jangankan kok gelang atau cincinnya istrimu diambil orang tuamu. Engkau pun halal dijual. Karena wahnan ala wahnin, seorang ibu demikian luar biasa ketika mengandung. Penderitaan ditambah penderitaan. Dan orang tua itu juga ketika ditanya oleh Rasulullah, apa benar engkau mengambil hartanya anak-anakmu? Benar ya Rasulullah. Kenapa engkau lakukan? Lalu orang tua itu bercerita, ya Allah, ya Rasulullah, banyak penderitaan yang tidak saya kemukakan. Ketika anakku ini sakit, hatiku betapa sedihnya dan aku memohon, ya Allah, biarlah penyakit anakku pindah ke aku, jangan ke anakku yang aku cintai. Ini amanahmu, ya Allah. Ketika dia kelaparan, ketika dia harus sekolah, semua harta bendaku saya berikan untuk anak ini. Dan saya tidak minta balasan. Tetapi setelah mereka besar, memiliki istri, tidak ingat apa-apa. Kalau saya bisa makan, saya akan tidak akan mengganggu harta benda anak saya. Saya tidak bisa makan, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan kata sabdanya tadi, jangankan emasmu, dirimu pun dijual orang tuamu, halal. Jadi ini melambangkan bahwa ternyata yang namanya doa, yang namanya amal sang anak itu menjadi investasi orang tua. Jadi doanya sampai. Lalu bacaan Yasin pun pasti sampai. Bacaan Quran pasti sampai. Bacaan Al-Fatihah pasti sampai. Pada saat perang Badar, Rasulullah kemudian berteriak-teriak di dalam sumur di Badar itu. Wahai Abu Lahab, wahai ini, disebutin satu-satu. Kamu sudah ketemu sekarang membuktikan bahwa aku yang benar, bukan kamu kan? Lihat sekarang malaikat menghadapi engkau. Lalu Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka kan sudah mati, apa mendengar ucapanmu? Mereka kan tidak bisa mendengar. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai Umar, engkau tidak lebih mendengar ucapan seseorang dibanding orang yang sudah mati ini. Jadi sesungguhnya sampai. Doa apapun sampai. Maka kalau Jumat membaca surat Yasin, enggak usah pedulikan berapa pahalanya, untuk apa? Karena kita beribadah itu menjadi tawasul, menjadi sarana untuk melangkah mendekati ridho Allah. Maka derajat tertingginya adalah mendapatkan keridhaan Allah. Bukan pahala. Kalau hitung-hitungan pahala nanti dihitungkan dengan dosanya, wah enggak nutup. Tapi ridha Allah, cinta Allah melampaui segalanya. Ada yang mengatakan bahwa bacalah Yasin sekian kali, maka hajatnya akan terkabul. Sehingga dikhawatirkan akan melahirkan keimanan kepada surat Yasin, bukan kepada Allah. Itu salah. Sama dengan ketika kita sholat hanya menginginkan surga dan neraka, itu salah, berarti surga dan neraka menjadi berhala. Jadi ikhlas lillahi ta'ala. Bahwa famay ya'mal miskola darotin khaira yara, famay ya'mal miskola darotin syara yara. Jadi kalau engkau beramal kebaikan satu biji sawi, akan dibalas oleh Allah. Dan beramal keburukan satu biji sawi, akan dibalas oleh Allah. Nah, membaca Yasin itu berapa ayat coba? Sekian ayat kali sekian balikan, sekian kataman, itu pahalanya luar biasa. Tetapi saya kan katakan tadi, bukan karena pahalanya. Tetapi kalau kita melihat anak kita yang senantiasa ngepel, menyuci baju, membersihkan ruangan, melakukan kebaikan, pasti saya akan melihat ini anak baik, maka akan aku berikan. Sesungguhnya karunia Allah itu jauh lebih besar dari bacaan kita, dari sholat kita. Kalau kita menentukan ini akan melahirkan begini, maka akan ada aturan. Kalau ada aturan seberapa banyak engkau berbuat baik, lalu engkau tuntutkan kepada Allah, maka akan ada aturan. Harus dituntut kefasihan, dituntut kesucian, dituntut keikhlasan. Tidak bisa. Tidak ada amalan yang ikhlas. Maka kita tidak akan menemukan apa-apa. Wala yukbalu amalu fihi midadarotin minariya. Tidak akan diterima amalan yang di dalamnya tidak ada keikhlasan. Jadi mau berapa-berapa keyakinan begitu itu menjadi tawasul. Karena Allah menurunkan wahyunya. Di antaranya surat Yasin. Maka kita membaca wahyu itu. Supaya apa? Supaya melenturkan hati kita. Melembutkan hati kita. Kemudian berpaling kepada Allah. Memasrahkan diri. Bacaan sekian kali ini melahirkan konsentrasi. Ketika konsentrasi melahirkan kekhusyuan. Kekhusyuan melahirkan kepercayaan yang tinggi kepada Allah karena membaca Yasin. Jadi bukan Yasinnya yang memberikan sesuatu, tetapi Allah sendiri. Bahkan ada orang yang tidak berbuat apa-apa pun, kalau Allah memang mau membukakan ridhonya enggak masalah. Ada suatu saat di zaman Dunun al-Misri, ada seseorang yang ahli maksiat. Dia hanya menemukan tulisan Bismillah. Kemudian Bismillah dikasih minyak, disimpan di dalam kupluknya. Setiap kali dicium, dikasih minyak, mendatangkan keridhaan Allah. Jadi innallaha fa'alu lima yurid. Allah itu dalam bertindak, terserah Allah sendiri. Ada hukum tersendiri yang tidak ada paksaan dari yang lain. Itu kemerdekaan Allah. Maka, bahwa ini membaca ini itu karena pengalaman ada orang membaca Yasin sekian, maka kemudian keperluan-keperluannya dikabulkan oleh Allah. Wong tidak membaca Yasin juga dikabulkan kok, apa harus membaca Yasin? Enggak kan? Ada yang membaca surat Ikhlas. Wow, kalau di pesantren-pesantren membaca surat Ikhlas itu kenapa? Karena surat Ikhlas itu dijaga oleh malaikat jumlahnya kelihatan. Di ars itu ada 16.000 sudut. Setiap sudut itu ada perpecah lagi jadi 16.000 sudut. Dan setiap sudutnya ada 16.000 malaikat. Semuanya membaca surat Ikhlas. Jadi 16.000 kali 16.000 kali 16.000. Berapa miliar itu. Itu membaca surat Ikhlas. Yang kalau ada orang sedang membaca surat Ikhlas, maka pahalanya malaikat ini diberikan kepada orang yang membaca surat Ikhlas. Jadi tidak hanya Yasin. Jadi harus berapa kali, bilangannya terserah hatimu, karena itu yang menjadi parameter adalah hati. Hati adalah cermin pahala dan dosa manusia. Maka sebanyak-banyaknya, zikron kasiron, kalau surat Yasin dimaknai sebagai zikir, maka jadikanlah surat Yasin itu zikirmu sebanyak-banyaknya. Tidak harus pakai ukuran berapa kali, berapa imbalan. Bahwa terkabul atau tidak terkabul, itu terserah Allah. Kita punya hak untuk berdoa kepada Allah. Lantarannya, tawasulnya dengan membaca Al-Quran, membaca surat-surat, membaca ayat-ayat Allah. Bahwa diterima atau tidak diterima, dikabulkan atau tidak dikabulkan, diberikan balasan atau tidak diberikan balasan, Allah yang berhak. Tetapi Allah pasti akan memberikan balasan, sekecil apapun amalan kita, karena Allah Maha Adil. Jadi gak usah pakai ukuran berapa, gak usah pakai kepercayaan begitu. Pokoknya sepanjang kita ini DP-DP kepada Allah. Kalau Yasin itu menjadi sebab karena kebiasaanmu, karena engkau hafal surat Yasin dan engkau suka membaca Yasin, dan itu menjadi jalan untuk menuju kepada ridhonya Allah, why not? Silahkan. Tetapi jangan dianggap bahwa hanya sekian kali melahirkan kesekian. Itu biasanya para wali, para ulama itu mengerti titik konsentrasi kita. Membaca Yasin lebih dari 3 kali biasanya kita sudah khusyuk. Maka di situ itulah titik leburnya. Maka membaca ayat ini sekian kali itu bukan harus dibaca aturannya begitu, enggak. Ini titik leburnya. 1 kali, 2 kali, 3 kali biasanya belum khusyuk. Nah setelah sekian kali khusyuk itu titik didih. Kalau dalam bahasanya kimia. Jadi baca aja sebanyak-banyaknya sebagai bentuk dzikron kasiron. Nah, bahwa kemudian kok melahirkan keajaiban, masing-masing orang memiliki pengalaman sendiri-sendiri. Pada tahun 1990 saya divonis dokter umur tinggal 6 bulan karena saya kena liver dan gula. Bahkan suatu saat di zaman Gus Dur masih hidup, Gus Dur itu gulanya 700, saya 650. Dalam kondisi begitu limbung. Asam urat saya pernah diperiksa itu sekitar 13,7. Kolesterolnya 420. Jadi sudah tidak ukuran orang normal. Ukuran orang normal sudah mati lah. Nah dalam kondisi yang begitu, saya semacam mengalami halusinasi yang luar biasa. Lalu di antara sadar dan tidak sadar menunggu kematian itu, saya minta kepada istri saya, coba bacakan surat Anas. Membaca ayat kursi, membaca ini. Tapi kayaknya dirubung macam-macam gitu. Begitu istri saya membaca surat Anas itu, tangannya kayak bara. Wah, itu kayaknya bayangan saya yang rubung yang itu bisa menyingkir semua. Jadi kadang-kadang bacaan-bacaan Quran itu kita temukan kemukjizatannya, kehebatannya setiap orang sendiri-sendiri. Tidak hanya surat Yasin. Bahkan ada satu surat, satu ayat saja. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika saya kemudian diperintah oleh guru saya untuk membuat pesantren, karena saya tidak punya apa-apa, begitu saya divonis dokter umur tinggal 6 bulan itu, harta benda saya keluarkan semua, saya bagikan semuanya. Tinggal 3 setel sambil menunggu kematian karena umur tinggal 6 bulan, kata dokter sak Semarang pada waktu itu. Lalu tiba-tiba disuruh membangun pesantren, dari mana duitnya? Saya diberi amalan oleh guru saya, namanya Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Aziz Imam Puro. Jadi keturunan Sunan Kalijogo yang kesekian, yang tinggal di Salatiga, di Galrejo, Salatiga. Mewiridkan, innahu min Sulaimana, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana bacanya Kiai? Berapa kali? 1549, Gus. Berapa kali? Berapa hari? Umurmu berapa? Pada waktu itu umur saya 32 tahun. 32 hari. Dan ditoafi tanahnya itu. Karena saya enggak punya apa-apa, ya sudah saya ambil tanah, saya toafi aja. Semua ambil tanah sembarangan. Ajaib. Tanah yang saya ambil, saya toafi itu. Kemudian pagi-pagi namanya Haji Ali datang ke tempat saya. Gus, apa sampean mau bikin pondok? Iya. Buat tanah saya dibeli, enggak punya duit. Duit saya cuma 1 juta. Itu tanah 1 hektar disuruh beli 1 juta. Udah. Kamu sotakoh kepada saya uwit 1 juta, saya sotakoh tanah kepadamu 1 hektar. Bikinlah pesantren. Apa itu ketika dibaca oleh orang lain memiliki efek yang sama? Belum tentu. Nah, karena saya sudah dalam keadaan pasrah, umur tinggal 6 bulan, penyakitnya gula dan liver, ditambah asam urat dan kolesterol, maka tidak ada pertolongan lain lagi kecuali saya hanya menghadapkan diri kepada Allah bahwa saya nunggu kematian. Kemuliaan surat Yasin, ada yang menganggap luar biasa. Saya katakan luar biasa karena kemuliaannya di samping artinya Quran, ada yang menganggap sebagai obat, ada yang sebagai penanggap sebagai tolak sihir. Kemuliaan yang sangat luar biasa. Karena di situ mengandung sejarah dari bagaimana Allah nanti diceritakan di situ. Allah mengangkat derajat seseorang, kerasulannya dari awal kematian sampai ke kemuliaan surat Yasin. Tetapi jangan kemudian menjadikan Yasin sebagai berhala. Semulia apapun, wahyu Allah sama derajatnya. Jadi jangan berhalakan ayat Allah. Yang kita sembah adalah Allah. Surat yang lain hanya kalamullah, firman-Nya Allah.